Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Nah, hafalannya satu surat, satu sampai terakhir. Nah, tafadhalu dibaca. Sekarang kita masuk pada ayat 41 sampai yang terakhir. Nah, man yaqra. Baik. Kita baca ayatnya. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi dhilali wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin waylun yawma idzil lil mukadzibin. Maknanya, innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi dhilalin, di dalam naungan, wa uyun, dan di dalam mata air, sumber air, wa fawakiha mimma yashtahun, dan bagi mereka buah-buahan yang mereka inginkan. Kulu washrabu hani'an, makanlah dan minumlah dengan perasaan yang senang. Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kalian amalkan. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami kedalik, demikianlah, ini kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik dalam amarannya. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, kecelakaan bagi orang-orang yang mendustakan. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, lamma dzakara uqubatal mukadzibin ذكر ثواب المحسنين. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan yang ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada kesempatan ini balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, ihsan artinya berbuat baik, beramal salih, beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, Allah berfirman, innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada kalimat yang saya tidak paham, ay al ay litakdzib. Nanti antum cari apa maknanya dan apa maksudnya. Al-muttasifina bitasdiq fi aqwalihim wa af'alihim wa a'malihim. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka adalah orang-orang yang bersifat at-tasdiq, ya, membenarkan pada ucapan-ucapan mereka, ya, membenarkan pada perbuatan-perbuatan mereka dan amalan-amalan mereka, membenarkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala, membenarkan berita-berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, direalisasikan dengan ucapan-ucapan mereka, tutur kata yang baik, zikrullah, ya, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan juga perbuatan-perbuatan mereka melaksanakan amalan salih. Naam. Wala yakunun kadzalik, dan keadaan mereka tidak demikian kecuali dengan menunaikan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Fi dhilalin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan balasan yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Fi dhilalin, mereka berada, ini mereka dinaungi oleh ya naungan-naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Min kathratil ashjari almutanawwi'ah, dengan banyaknya pohon-pohon yang bermacam-macam. Ya. Sehingga dengan itu suasana menjadi sejuk, segar. Az-zahiyah, pohon-pohon yang zahiyah. Al-bahiyah, yakni pohon-pohon yang elok, yang indah. Bukan pohon-pohon yang membuat suasana apa? Jadi kusam, ya. Banyak sampahnya ataukah ranting-rantingnya mengganggu, tidak. Nah, pohon-pohon yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pohon-pohon yang zahiyah, al-bahiyah. Nah, ini betul-betul tanaman dan pohon-pohon yang dirawat, yang bisa menyejukkan pandangan orang-orang yang melihatnya. Nah, adapun di dunia, maka tanaman-tanaman bila tidak dirawat tentunya akan mengganggu pandangan, ya. Wa uyun, demikian pula mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala uyun. Uyun yakni mata air. Jariyatan minas salsabil, di mana mengalir, ya. Saluran-saluran tersebut minas salsabil, dari namanya yang bernama salsabil. Kemudian rahiq wa ghairihima, dan selainnya. Nah, dimanapun mereka menginginkan minuman-minuman tersebut, mereka bisa mengalirkannya. Nah, dengan senang hati. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan buah-buahan yang mereka inginkan. Seluruh buah-buahan yang mereka inginkan, yang mereka idamkan, yang mereka impikan, semuanya ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Min khiyaril fawakihi, dari buah-buahan yang terbaik, buah-buahan yang pilihan, ya, buah-buahan yang berkelas, bukan buah-buahan yang apa istilahnya sortiran, bukan, ya. Ini adalah buah-buahan yang istimewa. Naam, buah yang manis, ya, dengan matang yang pas, tidak gembor, ya, tidak bosok, ataukah buah-buahan yang kurang matang, namun buah-buahan tersebut adalah khiyarul fawakih, dengan kondisi yang sempurna, sehingga ketika hamba Allah Subhanahu wa taala mengkonsumsinya, dia akan merasa puas. Naam. Dan fawakih sebagaimana disebutkan, naam, seorang ini kenapa dinamakan buah-buahan itu dengan fawakih? Karena setiap orang mendapatkan fawakih ini akan apa? Fakiha. Naam. Dia akan merasa senang, bergembira, dan akan merasa ini akan tersenyum, ya, ketika mendapatkan buah-buahan, karena buah-buahan adalah barang yang termasuk barang yang mewah, ya, baik, dan akan menyegarkan orang yang memakannya. Wa tayyibiha, demikian pula buah-buahan yang baik, yang bagus, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu lahum Kulu washrabu. Naam. Makan dan minumlah. Ya. Bukan hanya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dipersilakan. Ya, tentunya dengan kalimat seperti ini adalah pemuliaan bagi kemuliaan bagi al-jannah. Naam, bukan hanya dibiarkan mereka disiapkan buah-buahan, makanan, ya, dan seterusnya, namun dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Dan minumlah kalian. Kemudian ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala hani'an, dengan perasaan yang senang, silakan dimakan sepuasnya oleh kalian, dimakan. Ya, dimakan dengan perasaan yang senang tanpa ada rasa beban. Ya. Aib. Bima kuntum ta'malun, ini semua adalah hasil jerih payah kalian ketika di dunia. Kalian berusaha untuk menabung dengan amalan-amalan salih, ya. Dengan usaha yang keras, ya. Nah, menghabiskan waktu dan tenaga, demikian pula menghabiskan yakni memeras, ya, pikiran seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Nah, kulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Minal ma'akilis syahiyah, dari makanan-makanan yang syahiyah. Nah, makanan-makanan yang enak. Nah, pilihan semuanya. Nah, sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ashribatil ladzidah, demikian pula minuman-minuman yang segar. Nah, yang memuaskan. Hani'an, dalam keadaan senang. Min ghairi munaghisin wala mukaddirin, tanpa ada sesuatu yang membuat suasana keruh. Ya, tanpa ada sesuatu yang membuat perasaan menjadi gundah gulana, yang merusak suasana. Naam. Wala yatimmu hana'uhu hatta yaslama at-ta'amu wasyrabu min kulli afatin wa naqsin, dan kesenangan mereka ketika memakan dan meminum makanan dan minuman dari di surga, ya, sampai makanan dan minuman itu selamat dari segala bentuk afah, segala bentuk kerusakan. Nah, segala bentuk kerusakan, ya, walaupun itu kerusakan yang sedikit. Nah, coba kita perhatikan makanan dan minuman yang ada di dunia. Nah, adakah makanan dan minuman di dunia yang terlepas dari afah, dari kerusakan, dari gangguan? Ada tidak? Tempe bagaimana? Ada afahnya? Apa? Apa mas? Gangguannya apa? Makan tempe? Hah? Terkadang bosok ya? Maaf. Buah-buahan? Mas, mantap. Semangka? Afahnya apa? Kekurangannya apa? Kekurangannya apa? Gangguan dan kekurangan naqs pada buah semangka. Antum beli buah semangka gelondongan, dibuka, terkadang, hah? Bosok, ya. Ada yang matang, masya Allah mulus, tapi bagian sebelahnya, nah, terlalu matang, ya. Ini bosok. Ataukah matang, sebagiannya apa? Putih ya. Ini ada yang belum matang dengan sempurna. Apa lagi mas, Mas Ali? Contohnya, mangga, hah? Ada ulatnya. Yang mangga seringnya kalau kita konsumsi itu mangga bukan matang dari pohon, ya, lain, tidak bersih ataukah terkadang kurang sempurna matangnya. Al-muhim, seluruh makanan yang kita konsumsi dan minuman yang kita konsumsi, nah, di dunia ini tidak ada yang lepas dari afah dan naqs, ya, tidak lepas dari afah yakni kerusakan dan juga kekurangan. Adapun di dunia, ya, di jannah, nah, dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hani'an, dengan perasaan senang, hatinya senang, ya, tidak ada beban pikiran, tidak ada beban, nah, dalam kalbunya fresh, betul-betul fresh. Dan juga makanan yang dan minuman yang disediakan itu makanan yang betul-betul, ya, sempurna, ya, tidak ada afah dan juga tidak ada naqs, dengan berbagai macam makanan dan minumannya, dagingnya, sayur-sayurannya, buah-buahannya, minumannya, susu, madu dan seterusnya. Ini tidak ada sedikit pun afah dan juga naqs. Adapun di dunia, maka yang tidak lepas dari dua perkara ini. Demikian pula tidak akan sempurna hana'uhu, ya, yakni perasaan senang mereka, hatta yajzimu annahu ghairu munqati'in wala za'ilin, sampai dipastikan bahwa makanan dan minuman itu tidak akan apa? Munqati', tidak akan terputus dan juga tidak akan habis. Nah, di dunia kita punya uang 100 ribu. Belanja buah-buahan kira-kira dapat berapa kilo? Anggur. Mas Ja'far, 100 ribu dapat berapa kilo anggur? Hah? Berapa Pak Usman anggur? 100 ribu. 1,5 kilo. Nah, 1,5 kilo. Kita satu keluarga isinya berapa? Ada ayah, ada ibu. Nah, anaknya sekian. Kira-kira kalau dibagi rata dapat berapa? Nah, tidak terpastikan. Ya. Nah, bahwa itu adalah sesuatu yang akan langgeng. Nah, ghair munqati'. Sekarang kita makan, besok libur. Nah, baik. Ataukah mungkin liburnya dengan berbagai macam alasan. Karena uangnya untuk dialokasikan untuk yang lain. Ya. Baik. Ataukah karena memang kantongnya sedang kering. Ya. Sehingga turun apa? Turun derajat. Tadinya anggur jadi apa? Kedong-dong. Nah, al-muhim. Baik. Mereka sampai memastikan hatta yajzimu, perasaan senang ini ya, akan sempurna dengan apa? Ketika mereka bisa memastikan buah-buahan yang saya makan ini adalah sesuatu yang tidak akan terputus dan terus ada. Nah, makan anggur, kapanpun mereka bisa makan anggur. Nah, baik. Adapun di dunia, ya, seberapapun harta kita yang kita miliki ini tidak lepas dari yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi harta yang kita miliki ya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai sebabnya. Baik. Ataukah kita memiliki uang kemudian besok yang tidak memiliki uang? Muhim. Dunia ini adalah sesuatu yang fana dan tidak ada yang bisa dipastikan. Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kalian telah amalkan. Fa'amalukum hiyas sabab, maka amalan-amalan kalian itu adalah sebab yang mengantarkan kalian kepada kenikmatan yang abadi ini. Ditegaskan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala bahwa ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bima kuntum ta'malun, ya, dan dijelaskan di sini fa amalukum ya sabab, itu semata-mata sebab ya, sebab sehingga kalian mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya bila kita memperhatikan amalan-amalan seorang hamba ya dengan berbagai kekurangannya, bila dibandingkan dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak akan sebanding. Itu semata-mata sebab saja. Ya, kalau dinilai ya. Amalan hamba ya dan kenikmatan surga dinilai, maka tidak sebanding. Wa hakadha kullu man ahsana fi ibadatillah wa ahsana ila ibadillah. Demikianlah bagi siapa yang berbuat baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Wailul yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan pada hari tersebut bagi orang-orang yang mendustakan. Wailul yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan pada hari tersebut bagi orang-orang yang mendustakan. Walau lam yakun lahum min hadzal waili illa fawatu hadzal na'im lakafa bihi hurmanan wa khusranan, kata muallif. Andai kata ya, apabila bentuk wail, bentuk kecelakaan bagi mereka dibatasi hanya fawatu hadzal na'im, dengan mereka tidak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut ya, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lakafa bihi hurmanan wa khusranan, maka itu saja sudah cukup sebagai bentuk apa? Kerugian dan penghinaan terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang menambah ya, menambah azab, ya, dengan azab yang luar biasa, sangat pedih. Nah, kemudian kita masuk pada ayat berikutnya. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun wailun yawma idzin lil mukadzibin wa idza qila lahum irka'u la yarka'un wailun yawma idzin lil mukadzibin fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maknanya, kulu wa tamatta'u, makan, ya, dan bersenang-senanglah kalian. Ya, di sini khitabnya kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makan dan bersenang-senanglah kalian, qalilan, sejenak, sebentar. Ya, tentunya di sini di mana? Bersenang-senang di mana? Di dunia. Nah, innakum mujrimun, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kulu wa tamattu, makan dan bersenang-senang kalian di dunia. Nah, ketika kalian tidak beramal saleh, ingat bahwa nanti kelak ada hari pembalasan. Nah, silakan kalian bersenang-senang. Innakum mujrimun, sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wailu yawma idzin lil mukadzibin, kecelakaan pada hari tersebut bagi orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un, bila dikatakan kepada mereka irka'u, ruku'lah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, la yarka'un. Nah, mereka tidak menggubris, ya. Mereka tidak memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun tidak melaksanakan perintah tersebut dan tidak melaksanakan ruku'. Wailu yawma idzin lil mukadzibin, kecelakaan pada hari tersebut bagi orang-orang yang mendustakan. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka dengan hadis apa, dengan pembicaraan apa mereka akan beriman setelah datangnya Al-Qur'anul Karim? Nah, ini mereka sebenarnya mau beriman dengan apa? Al-Qur'an adalah sesuatu yang benar, hak, jelas kebenarannya, tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka diperintahkan, yang dilarang, mereka melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca tafsirnya. Qala rahimahullahu taala, hadza tahdidun wa wa'idun lil mukadzibin, ini adalah ancaman dan peringatan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Annahum wa in akalu fid dunya wa sharibu wa tamatta'u bil ladzat wa ghafalu anil qurbat fa innahum mujrimun. Walaupun mereka makan di dunia dengan makanan yang enak, wa syaribu, dan minum dengan minuman yang enak, wa tamatta'u, dan mereka bersenang-senang dengan apa yang mereka dapatkan, ghafalu anil qurbat, dan keadaan mereka lalai dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka adalah orang-orang yang berdosa. Yastahiqquna ma yastahiqquhu al-mujrimun, mereka berhak untuk mendapatkan perkara yang yang didapatkan oleh orang-orang yang berdosa. Naam. Fasatanqati'u anhum al-ladzat, dan pasti kenikmatan tersebut akan putus. Ya, dengan ini pada waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ajal akan menjemput masing-masing hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat untuk berlari, ya, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan, tidak ada tabib yang bisa merawat dia, ya, yang bisa menghindarkan dia dari al-maut, dari ajal Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan berbagai usaha, bersembunyi di dalam gedung yang kokoh, ataukah dia berlayar ke samudra yang sangat luas, semua itu adalah usaha yang sia-sia. Siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang saatnya didatangi oleh ajal, maka dia tidak bisa menghindar. Wa tabqa alaihi muttabi'at, dan ketika tersebut, ketika hal tersebut terjadi, ya, waktu tersebut terjadi, tabqa alaihi muttabi'at, maka tanggung jawab, ya, akan tetap ada. Ini mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ijramihim, dan di antara bentuk dosa mereka, annahum idza umiru bis shalah, ketika mereka diperintahkan untuk melaksanakan salat, allati hiya asyraful ibadat, di mana salat ini adalah ibadah yang paling mulia, qila lahum, dikatakan kepada mereka, irka'u, ruku'lah kalian, salatlah kalian, imtana'u min dhalik, mereka pun enggan dengan berbagai macam alasan, ya, karena kekufurannya, nah, karena lalainya, karena sombongnya, nah, fa'ayyu ijramin fauqa hadha, maka, nah, dosa apakah yang lebih besar dibandingkan hal tersebut, wa ayyu takdzibin yazidu ala hadha, dan pendustaan mana yang lebih besar, yang lebih tinggi dibandingkan perkara tersebut. Ini yani mendustakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat. Naam. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan pada hari tersebut bagi orang-orang yang mendustakan. Wa minal waili 'alaihim annahum tansaddu 'alaihim abwabut tawfiq. Dan di antara bentuk kecelakaan atas mereka bahwa pintu-pintu taufik, ya, pintu-pintu hidayah tertutup, ya. Nasallallahu salam wa afiyah. Tentunya dengan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal Islam, ya. Mengenal Islam dan mengenal Islam dengan pemahaman yang benar yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, para sahabat dan salafus salih. Tentunya ini adalah kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa, ya. Karena ini adalah modal utama kita untuk mendapatkan apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak kaum muslimin yang mereka berusaha sekian yakni berusaha dengan sangat keras, ya, mencari jalan untuk bisa mendapatkan hidayah, namun tidak jarang di antara mereka tersesat. Nah, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah mutiara yang harus kita jaga. Nah, ini adalah aset kita yang sangat penting, ya, harus kita jaga dan harus kita rawat dan harus kita pelihara. Nah, baik. Kemudian, wa yuhramuna min kulli khair, dan di antara bentuk wail atas mereka adalah mereka diharamkan, mereka tercegah dari berbagai bentuk amalan-amalan kebaikan. Dan di tempat kita ini, alhamdulillah, kita bisa menyaksikan orang-orang yang salih, orang-orang yang rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjaga keistiqomahannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fadlu minallah, ini adalah suasana yang bisa mendorong kita terus menggapai kebaikan demi kebaikan sebagai bentuk tabungan kita kelak pada hari kiamat. Fa innahum idza kadzdzabu hadzal qur'an alladhi huwa a'la maratibi sinqi wal yaqin 'ala al itlaq fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Sesungguhnya bila mereka mendustakan Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'anul Karim ini adalah a'la maratibi sidq, kejujuran yang paling tinggi derajatnya, dan yaqin, ya, sesuatu yang pasti, yang jelas, yang benar, ya, pada posisi yang paling tinggi, ya, alal itlaq, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka kalian ini akan beriman kepada apa, ya, kalian tidak beriman kepada Al-Qur'an terus mau beriman kepada apa? Di sini juga ada kalimat yang saya belum faham, abil batil alladhi huwa kasmihi la yaqumu 'alaihi syubhatun faddan lid dalil, nanti di teliti kembali. Am bi kalamin am bi kalami kulli musyrikin kadzdzabin affakin mubin, ataukah kalian akan beriman dengan setiap ucapan musyrik, orang yang musyrik, kadzdzab, yang penuh dengan dusta, terbiasa dengan dusta, affakin, pembohong, ya, pembohong berat, mubin, dan kedustaan dan kebohongan itu sangat jelas, tidak ada keraguan. Nah, kalau memilih itu dibandingkan Al-Qur'anul Karim, nah, falaysa ba'da an-nuril mubin illa dayaji adh-dhulumat, maka tidak ada setelah cahaya yang jelas, yang terang benderang, kecuali dayaji adh-dhulumat, kecuali hitamnya kegelapan, ya, kegelapan demi kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, yang berlipat-lipat. Wala ba'da sidqil ladzi qamat al-adillah wal barahin 'ala sidqi illa al-kadhib as-surah wal ifqu al-mubin. Dan tidak ada setelah kebenaran, nah, yang tegak dengan al-adillah, dalil-dalil, wal-burhan, nah, petunjuk-petunjuk atas benarnya perkara tersebut, illal kadhib, kecuali perkara itu adalah al-kadhib, kedustaan yang jelas, wal-ifkul mubin, dan kebohongan yang sangat nyata. Alladhi la yaliku illa biman yunasibuhu, yang tidak pantas, nah, kecuali bagi siapa yang kondisinya sesuai. Fatabban lahum ma'a'mahum, maka kecelakaan atas mereka betapa butanya mereka menghindar dari Al-Qur'anul Karim dan memilih ajakan-ajakan orang-orang yang menyesatkan mereka. Wa wayhan lahum ma akhsaruhum wa ashqahum, dan betapa celakanya mereka, ya, dan celaka bagi mereka. Ma akhsaruhum wa ashqahum, betapa meruginya mereka dan betapa sengsaranya mereka. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah, innahu jawadun kerim, tammat. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-afwa, pemaafan, wal-afiyah, dan juga keselamatan. Innahu jawadun kerim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha derma. Tammat, selesai dari tafsir surat al-mursalat. Mudah-mudahan dari apa yang telah kita baca dari awal sampai akhir, ya, dan bisa kita pahami. Dan kalau misalnya kita agak lupa makna-makna ataukah tafsir-tafsirnya, bisa dimurojaah kembali. Dan bila ada kalimat-kalimat yang belum jelas, bisa antum tanyakan kembali kepada temannya. Dan tentunya surat-surat seperti ini butuh kita hafal, ya, dan juga butuh kita resapi maknanya dan juga tafsirnya. Karena ini adalah di antara bacaan yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat lima waktu dalam salat jahriyah. Yakni qisar al-mufassal, kemudian awsat al-mufassal, dan tiwal al-mufassal. Ini adalah surat-surat yang sering dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh para ulama, ya. Ini kenapa? Ini faedahnya surat-surat ini sering dibaca dalam salat jahriyah, hanya agar kaum muslimin mereka bisa menghafalkan. Bisa menghafalkan dan juga bisa menghayati makna-makna tersebut. Dan ini adalah amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mursalat ini termasuk surat surat apa? Awsat apa? Tiwal? Al-mursalat termasuk pertengahan atau yang paling yang panjang al-mufassal? Pendek. Al-mursalat ini termasuk Saudara Rahman. Tiwal, ya. Tiwal, termasuk tiwal al-mufassal. Termasuk bacaan ini surat at-tiwal al-mufassal. Ini al-mufassal yang panjang. Ya, pembagiannya telah dibagi oleh Syekh Al-Utsaimin. Patokannya dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Ya, itu yang paling sering. Namun terkadang beliau dalam surat Jahriyah membaca selain dari ini. Al-Muhim, maknanya difahami, tafsirnya dihayati. Dan faedahnya kita ambil. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.